السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي، kita akan baca tulisan dari Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim rahimahullahu taala. Beliau menulis sebuah kitab tentang talabul ilm, tentang adab-adab mencari ilmu. Tetapi kata beliau di dalam mukaddimahnya, sengaja saya bawakan dalam bentuk awaiq, sengaja saya bawakan dalam bentuk penghalang-penghalang mencari ilmu, agar ada, agar lebih mengena dan lebih mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya-bahaya yang menyebabkan dia tidak mendapatkan ilmu atau tidak berhasil mendapatkan ilmu. Sehingga ada bentuk-bentuk tulisan dari para ulama yang membahas tentang adab-adab talabul ilm, harus begini, harus begini, harus begini. Tetapi Syekh rahimahullah tidak membahas dalam sisi harus begini harus begitu, tetapi dari sisi jangan begini jangan begitu. Khana bin na'azakumullah, artinya sesungguhnya keduanya sama. Tafsil ke talabul ilm oleh Syekh Bazmul hafizahullah taala yang pernah datang ke negeri kita, ke Indonesia, dan juga tulisan Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim yang sudah meninggal beberapa tahun lalu rahimahullah, sama isinya, tidak berbeda. Cuma ta'sil artinya prinsip-prinsip mencari ilmu. Sedangkan awaiqut talab, penghalang-penghalang mencari ilmu. Ikhwan fillah na'azakumullah, kata Syekh rahimahullah bahwa kalau dikatakan ini penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu, seorang akan takut. Ketika takut dari penghalang ini, dia akan kembali kepada prinsip-prinsip mencari ilmu dan adab-adab mencari ilmu yang benar. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, beberapa talib al-ilm belajar kesana kemari mencari ilmu, bahkan sampai mereka menempuh perjalanan yang jauh ke utara ataupun ke selatan, ke barat ataupun ke timur, ke Yaman ataupun ke Hijaz. Tidak semua mereka kembali dalam keadaan berhasil mendapatkan ilmu. Sebagian mereka futur tengah jalan, sebagian mereka mendapatkan sedikit ilmu tetapi hilang makna ilmu tersebut ketika diiringi kesombongan, sebagian lagi demikian dan demikian. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka itu kita perlu memperingatkan diri kita sendiri terutama dan pertama, dan kemudian memperingatkan kaum muslimin dari bahaya-bahaya yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang pertama penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah talabul ilm li ghairillahi ta'ala, mencari ilmu tetapi bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penghalang besar, penghalang yang mengerikan, yang akan menyebabkan orangnya tidak akan mendapatkan ilmu atau tidak akan mendapatkan barakah fi ilmi, ketidakikhlasan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya dalam rangka ibadah kepada Allah dan dalam rangka mengikuti Rasulullah, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya diberi nilai dengan nilai yang mulia, yaitu sebagai ibadah kepada Allah dan sebagai ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tetapi siapa yang belajar, siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, yang akan dia dapatkan, alimra'atin yankihuha, atau karena wanita yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya, yang akan didapatkannya adalah apa yang diniatkannya, dunia dan wanita. Khamilina azakumullah, kata para ulama, yanbaghi an yura hadzal hadits fi kulli bab min abwab al fiqh, sungguh ini pantas hadis ini diletakkan dalam seluruh bab dalam masalah-masalah fiqh, bahkan seluruh pembahasan dalam pembahasan-pembahasan agama, karena semua amal harus dengan niat yang benar. Sehingga hadis ini masuk kepada bab apapun. Kita membahas bab salat, innamal a'malu binniyat. Kita membahas bab puasa, innamal a'malu binniyat. Tabyit niyyah dibahas. Kita membahas apa saja, masuk hadis ini, innamal a'malu binniyat. Maka ketika kita membahas tentang talabul ilm, maka tentunya juga masuk dalam pembahasan ini bitariqil aula. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Untuk apa kamu belajar? Karena apa kamu belajar? Dan kenapa kamu bersusah payah kesana kemari mencari ilmu? Kenapa? Kalau niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan niat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wabihi wa ni'mah. Maka yang betul-betul mendapatkan nikmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar di akhirat, dan tentunya bimbingan yang selamat di dunia. Karena dengan ilmu manusia akan terbimbing ke dalam kebenaran, terbimbing dalam jalan keselamatan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Law anna ahlal ilmi sanul ilm wa wada'uhu 'inda ahli lasadu." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau saja para ulama menjaga ilmunya dan mereka letakkan ilmu itu pada orang-orang yang pantas menerimanya, lasadu bihi ahla zamanihim, niscaya mereka akan memimpin ahli zamanihim, penduduk di negerinya di zamannya, penduduk seluruh dunia di zamannya. Lakinnahum badzaluhu li ahli dunya, tetapi sayang sekali mereka melemparkannya kepada ahli dunya. Mereka memberikan ilmu tersebut kepada orang-orang yang tidak pantas. Liyanalu bihi dunyahum, untuk mengambil dunia mereka, untuk mendapatkan keuntungan dunia mereka. Fahanu alaihim, akhirnya mereka menjadi terhina maka ilmu tadi akhirnya tidak berguna. Qul inna a'udzu bi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dan disebutkan pula dalam sunan. Qul inna a'udzu bi Allah. Apa kata beliau selanjutnya? Sami'tu nabiyyakum. Aku mendengar nabi kalian berbicara. Man ja'ala al-humum hamman wahidan hamma akhiratihi kafahu Allahu dunyahu. Siapa yang kepentingannya hanya satu kepentingan, kepentingan akhiratnya, kafahu Allahu dunyahu, Allah akan cukupi dunianya. Siapa yang hammu hamman wahid, menjadikan niatnya hanya satu niat, hamma akhiratihi, niat akhirat, niat pahala nanti di sisi Allah, niat agar selamat nanti yaumul qiyamah, maka orang ini akan dicukupi dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tasya'abat bihil humum, dan siapa yang bercabang-cabang niatnya fi ahwali dunya, dalam urusan-urusan dunia, ingin harta, ingin kedudukan, ingin ditenar, ingin dipuji, ingin menjadi tokoh, ingin tasya'abat fi umuri dunya, bercabang-cabang keinginannya dalam masalah-masalah dunia, maka lam yubalillahu fi ayyi awdiyatihim halak, maka Allah tidak peduli akan binasa di mana dia, akan binasa di lembah mana dia, Allah tidak peduli. Qul inna a'udzukumullah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, dikeluarkan oleh Hakim dalam Mustadrak dari Ibnu Umar, semirip dengan ini yang dari Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar juga mengucapkan hampir sama. Hadis sahih al-isnad wa aqarrahu adh-dhahabi, dan disepakati oleh Imam adh-dhahabi rahimahullahu taala. Ikhwan fillah na'udzukumullah, perhatikan ucapan beliau dan kemudian hadisnya. Ucapan beliau radhiyallahu taala anhu yaitu Ibnu Mas'ud, kalau saja para ulama itu meletakkan ilmunya pada orang-orang yang pantas, la sadu ahli zamanihim, niscaya akan bisa membimbing umat seluruh dunia, akan bisa mewarnai mereka dengan warna yang benar, akan bisa membimbing mereka ke jalan yang lurus, kalau diletakkan pada orang-orang yang tepat. Man haula, siapa yang pantas diberi, dan siapa orang-orang yang pantas, yang tepat untuk diberi ilmu? Khana bin Azablah, jawabannya ada dalam hadis tadi. Al-mukhlisun, tentunya orang-orang yang ikhlas, yang niat belajarnya karena Allah. Maka ini ikhwan fillah na'udzukumullah, kalau kelihatan dia adalah ahli dunia, hammuhu hammu dunia, jangan kasih ilmu, eman, sayang, lahanu, akan menghinakan ilmu tersebut, akan merendahkan ilmu tersebut. Ikhwan fillah na'udzukumullah, kaum muslimin yang saya hormati, setelah menyatakan kalau diberikan pada orang-orang yang tepat, akan menjadi pembimbing-pembimbing umat seluruh dunia, tetapi kalau diberikan pada orang yang tidak tepat, wallahi mengecewakan yang mengajarnya, mengecewakan gurunya, syekhnya, ustaznya, dan lebih-lebih lagi yang lebih besar, dia membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya bukan dipakai untuk membimbing umat, tetapi dipakai untuk mencari ketenaran, untuk mencari kedudukan, untuk mencari harta dunia dan seterusnya dan seterusnya. Sami'tu nabiyyikum, sami'tu nabiyyakum, aku mendengar nabi kalian bersabda, man ja'ala hammuhu hamman wahidan, baru kemudian berdalil radhiyallahu taala anhu, berdalil dengan ucapan Rasulullah SAW bahwasanya kata nabi, siapa yang menjadikan hammuhu hamman wahidan, siapa yang menjadikan niatnya hanya satu niat saja, hanya niat akhiratihi, maka kafahu Allahu dunya, Allah akan mencukupkan dunianya, jangan khawatir, jangan takut, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Tetapi barang siapa yang tasya'abat bihil humum, barang siapa yang hamnya bercabang-cabang menjadi humum fi ahwali dunya, pada urusan-urusan dunia, maka dikatakan lam yubalillahu bi ayyi awdiyatihim halak, Allah tidak peduli mau binasa dia di mana, di lembah yang mana, Allah tidak peduli. Jadi Allah tidak mendukungnya, Allah tidak mempedulikannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin yang saya hormati, inna haqqa ma'atana talibul ilm, kata penulis, sesungguhnya yang paling penting untuk diperhatikan oleh seorang talibul ilm, adalah mu'alajatun niyah, memperbaiki niat. Ini semestinya bagi seorang talibul ilm menjadi perkara yang paling utama. Ahakku ma'atana bihi, sesuatu yang paling pantas untuk dipentingkan adalah mu'alajatun niyah, memperbaiki niat, wa ta'ahadaha bil islah, dan menjaganya dengan terus memperbaiki. Bukan hanya di awal saya niatnya ikhlas, tetapi terus dijaga dan terus diperbaiki. Ada beberapa talibul ilm di awalnya ikhlas karena Allah SWT, tapi dalam pelajaran, dalam perjalanan, mulai berubah. Berubah niatnya. Kalau begini niscaya akan begini, kalau begitu niscaya akan begitu. Mulai berniat dengan niat-niat yang merupakan niat duniawiyah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, sehingga yang namanya menjaga niat terus sampai kita mati, tidak ada hentinya. Wa himayatuha minal fasad, melindunginya dari kerusakan-kerusakan. Wa dhalika li anna al-ilma innama iktasaba al-fadl li kaunihi khalisan li wajhillah, dan karenanya ilmu jadi mulia itu karena niat yang ada padanya. Lianna al-ilma innama iktasaba al-fadl, ilmu itu menjadi mulia dan memiliki kemuliaan. Likaunihi khalisan liwajhillah, kalau dia keadaannya ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, baru dikatakan ilmu itu memiliki kemuliaan dan keutamaan. Si fulan punya ilmu, si fulan tidak punya ilmu, mana yang lebih mulia? Yang punya ilmu. Sebentar, jangan cepat-cepat menjawab. Yang punya ilmu ada dua, mukhlis wa ghairu mukhlis. Kalau dia punya ilmu dan ikhlas, baru ilmunya menjadi keutamaan bagi dia. Tetapi dia punya ilmu tapi tidak punya keikhlasan, maka tidak memiliki nilai apapun. Khonibina azakumullah, kata beliau, kata penulis, al-ilm iktasab al-fadl, ilmu itu akan menjadikan seseorang memiliki keutamaan kalau dia khalisan liwajhillah, kalau dia mukhlis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mencarinya, dan juga ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Amma idza kana li ghairihi fala fadilata fihi, adapun kalau bukan karena Allah enggak ada keutamaan apapun. Bal huwa fitnatun wa wabalun wa su'u aqibah, bahkan ilmu tadi akan menjadi fitnah, akan menjadi bencana, akan menjadi musibah, dan akan menjadi akhir yang jelek. Na'udzubillah. Kenapa dikatakan akhir yang jelek? Karena ikhwan fillah na'azakumullah, ketika orang tidak beramal kemudian ditanya, dia mengatakan saya tidak tahu, itu satu kejelekan yang ringan. Dibanding dengan orang yang punya ilmu tapi tidak ikhlas, kemudian dia ditanya kenapa tidak beramal, padahal dia sudah tahu, sudah ngerti ilmunya, tapi bukan karena ingin beramal, bukan karena Allah, maka ini lebih bejat dan lebih jelek. Su'u akibah, jelek akibatnya nanti. Alam ya'tikum nadhir, apa jawaban mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Apakah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Kalau orang tadi memiliki ilmu, dia akan menjawab, iya, kami tahu ilmu itu. Kami sudah hafal, kami sudah mengerti. Kami hafal Bukhari, Muslim, kami hafal Al-Quran, kami hafal tafsir, dan seterusnya, seterusnya. Apakah menjadi kemuliaan? Dia akhirnya dengan kalimat, fakadzabna, tapi kami mengingkarinya. Kami enggak ngerjakan, kami enggak beramal. Karena memang niatnya mencari ilmu bukan untuk itu, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini wabalun wa fitnatun wa su'u aqibah. Wa qad alima anna qabul al-amal mutawaqqifah ala ikhlasiha wa salahiha, dan sudah diketahui bahwasanya diterimanya sebuah amalan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mencocoki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Lahud-din, untuk Allah lah saja agama ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti perintah Allah adalah beribadah dengan ikhlas. Bukan beribadah saja, tetapi beribadah dengan ikhlas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintah kecuali dengan satu perintah saja, yaitu beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Maka semua ibadah termasuk talabul ilmi adalah ibadah, harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak teranggap sebagai ibadah, bahkan terancam dengan ancaman-ancaman. Fa idza qasada at-talibu bil ilmi arda ad-dunya faqad 'asa rabbah. Maka barang siapa seorang talibul ilmi mencari dunia, mencari ilmu karena dunia, berarti dia telah bermaksiat kepada Rabbnya. Diperintahkan untuk ikhlas, ternyata dia tidak ikhlas. Berarti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa at'aba nafsahu. Berarti dia melelahkan dirinya sendiri. Wa ba'a bi ithmihi, dan dia berjalan bersama dosa atau membawa dosa. Wa lam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu, sedangkan dunianya enggak akan datang kepada dia kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah. Dia belajar dengan ikhlas, kafahullahu dunyahu, Allah cukup di dunianya. Dia belajar tidak ikhlas, dia dalam keadaan tidak diterima sebagai amal ibadah, tidak diterima oleh Allah SWT, bermaksiat kepada Allah, melelahkan dirinya dengan sia-sia, dan apa yang dicarinya dari dunia tidak akan berubah dari apa yang dicatat oleh Allah SWT. Hanya kerugian, tidak ada keuntungan apapun. Dunianya tidak berubah dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hasan rahimahullah, "Man talaba al-'ilma ibtigha' al-akhirah adrakaha." Siapa yang mencari ilmu mengharapkan akhirat, adrakaha, dia akan mendapatkannya. "Wa man talaba al-'ilma ibtigha' ad-dunya fa huwa hadhuhu minhu." Sedangkan siapa yang mencari ilmu karena dunia, maka dunia itulah bagian dia, tidak mendapatkan apa-apa. Demikian dikatakan oleh Hasan rahimahullah, bahwasanya mereka yang ikhlas mencari ilmu karena Allah, ibtigha al-akhirah, karena mencari keselamatan di akhirat, karena ingin menerapkannya, mengamalkan agar dia selamat, maka orang ini akan mendapatkan apa yang dicarinya, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya yang tidak ikhlas mencarinya hanya karena dunia, fahuwa hadhuhu minhu, maka bagian dia cuma itu, cuma dunianya. Fakanat hijratuhu ila ma hajaru ilai. Berarti hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Dapatnya ya cuma dapat dunia. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, fadaka hadhuhu minha, maka itulah bagiannya. Ini menafsirkan atau menyebutkan apa dikatakan Al-Hasan, yakni bagian dia hanya dunia yang dicarinya. Selesai. Hanya mendapatkan apa yang dicarinya, dan itu pun sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan, tidak berubah, tidak lebih. Apa kalau niatnya dunia kemudian lebih kaya dan lebih banyak dari apa yang sudah takdirkan? Tidak, tidak berubah. Wa ablagh min dzalika qaulun nabi, dan yang lebih tinggi lagi ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai amanah, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah yawm al-qiyamah. Lebih keras lagi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencari ilmu, mimma yubtagha fihi wajhullah, ilmu yang sepantasnya dia mencarinya karena Allah, kemudian dia mencarinya tidak karena Allah, tetapi liyusiba 'aradan min ad-dunya, hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, maka lam yajid 'urfal jannah, dia enggak akan mendapatkan bau harumnya surga. Ancaman berat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khana bin Na'az, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad, dan juga Abu Dawud dalam Sunannya, dan juga Ibnu Majah dalam Sunannya, dan juga Imam Hakim wa sahahu wa aqarrahu Adz-Dzahabi, dan disepakati kesahihan Hakim atau pentashihan Hakim oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Khulul bin a'azakum muslimin sahormati. Berarti Rasulullah SAW mengancam mereka-mereka yang mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi khusus di sini ilmu yang yanbagi, yang sepantasnya, mimma yubtagha bihi wajhullah, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang sepantasnya untuk mencarinya karena Allah. Berarti bukan ilmu-ilmu dunia. Saya belajar ilmu masak-memasak tapi karena ingin keuntungan dunia, Ustaz. Boleh enggak, Ustaz? Saya pengin dagang. Tapi saya enggak ngerti cara supaya lezat bagaimana? Saya pelajari supaya dapat keuntungan dunia, supaya dagangnya laku. Ya silakan. Karena itu bukan mimma yubtagha wajhullah, bukan sesuatu yang memang dicari karena Allah Subhanahu wa taala dalam masalah-masalah agama, bukan. Itu masalah dunia, urusan kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tetapi yang masalah di sini adalah mimma yubtagha bihi wajhullah, ilmu-ilmu yang sepantasnya untuk mencarinya karena Allah, ilmu agama, ilmu din, ilmu Quran was sunnah. Ilmu-ilmu yang dipelajari di majlis-majlis para ulama, para masyayikh, di pondok-pondok pesantren, di kajian-kajian, di majlis-majlis ilmu, di masjid-masjid, makin adalah ilmu yang mimma yurtaghal bihi wajhullah, ilmu yang seharusnya kita mencarinya karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar lillah wa fillah, karena ingin mendapatkan keriduan Allah, karena ingin selamat dia dari ancaman Allah, karena ingin selamat dari neraka dan adab Allah. Ketika orang datang di majlis ilmu, niatnya bukan karena Allah SWT, saya mau belajar, saya akan datang ya ulama, dan saya akan pergi ke sana kemari, saya ingin mendapatkan ilmu supaya saya alim. Enak saja, saya itu kemarin diatur terus sama si fulan, nanti saya akan jadi alim lebih dari dia. Lain niatnya, ingin mengalahkan dan bersaing dengan orang yang menurut dia tidak layak mengatur dia. Lihat nanti saya pulang dari Yaman, niat saya pulang dari Madinah, lihat nanti saya sudah LC, sudah doktor, nanti kalau saya sudah begini, sudah begitu. Qul inna a'udzubikumullah liyubali bihil ulama, untuk berbangga-bangga dan sombong terhadap para ulama. Ini sudah niat yang jelek, bukan mukhlis lillah fillah. Qul inna a'udzubikumullah, maka ilmu agama bukan untuk itu. Bukan untuk berbangga-banggaan, untuk sombong. Khulubin a'azakumullah. Dan juga dikatakan oleh Atha atau Ibn Atha rahimahullah, biman ta'allama li ghairillah. Ibn Atha berbicara tentang orang yang belajar bukan karena Allah SWT. Kata beliau, ja'alallahu al-ilma alladhi allamahu man hadha wasfuhu hujjatan alayhi. Allah menjadikan ilmu yang dipelajari oleh orang-orang yang seperti ini keadaannya, Allah akan jadikan ilmunya sebagai hujjatan alaihi, Allah akan jadikan sebagai hujjah atas dia sendiri. Qul inna a'udzubikumullah, demikian kata Ibn Atha. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ilmu yang dipelajari oleh seseorang yang sifatnya seperti tadi, mencari ilmu karena dunia, karena kedudukan, karena sombong, karena persaingan dan seterusnya, maka ilmunya akan Allah jadikan hujjatun alaihi, akan menjadi hujjah atas dia. Kalimat hujjah alaih berbeda dengan hujjah lahu. Kalau hujjatun lahu, hujjah yang mendukungnya, membenarkannya. Tapi kalau hujjatun alaih, hujjah yang menyalahkannya, hujjah yang menuduhnya, hujjah yang membuat dia tersungkur nanti yaumul qiyamah. Bukankah kamu sudah tahu? Bukankah kamu sudah ngerti? Bukankah kamu begini, bukankah kamu begitu, sehingga justru akan menjadi hujjah yang menyalahkan dia sendiri. Wa sababan fi tahsilil 'uqubah ladayhi, bahkan menjadi sebab dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yughrannaka an yakuna bihi intifa' lil badil wal hadir, dan jangan membuat kamu tertipu adanya sedikit manfaat dari orang ini kepada beberapa pemula-pemula. Bil badi wal hadir, apakah yang di pinggir kota atau yang di dalam kota. Qul inna a'udzubikumullah, artinya jangan kamu lihat tapi orang ini memberikan faedah, memberikan manfaat. La yaghurrannak, jangan menipu kamu, mungkin saja dia memberikan sedikit faedah, tetapi nanti insya Allah taala akan beda nilainya, sebagaimana disebutkan dalam khabar hadis, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Bisa saja Allah mendukung agama ini dengan rajulul fajir, dengan orang yang pendosa, yang fajir. Mungkin saja terjadi. Allah mendukung agama ini dengan seorang yang fajir. Artinya bisa saja terjadi orang fajir tapi memberikan faedah-faedah. Para pendengarnya mendapatkan faedah, tetapi yang menyampaikannya justru mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala karena ketidakikhlasannya. Wa mithlu man ta'allama al-ilma liktisabi dunya war-rif'ah kaman rafa'a al-'adhara bi mil'aqatin min al-yaqut. Digambarkan oleh beliau, oleh Ibnu Atha, permisalan orang yang mencari ilmu untuk mencari dunia, permisalannya seperti orang yang mengambil kotoran dengan sendok dari yakut, dari permata dan mutiara. Qanibina azakumullah, akan kamu katakan apa? Orang membersihkan got misalnya yang bau busuk, kotor, najis dan segala macamnya dengan sendok dari emas, ada permata-permata dan mutiara padanya. Akan kamu apa katakan apa orang ini? Hah? Majnun. Gila kamu. Betapa mulianya alat yang kamu pakai dan betapa hinanya barang yang kamu ambil. Barang yang kamu ambil kotoran, najis, dan alat yang kamu pakai sangat mulianya. Ilmu, ikhwan ibn a'azakumullah, enggak ada yang lebih berharga dari ilmu. Ilmu adalah yang termahal dari seluruh harta dunia. Dipakai untuk mencari dunia. Yang kata Nabi, la yusawi janaha ba'ubah, tidak mengimbangi sayap nyamuk sekalipun. Yang Rasulullah SAW kadang menyebutkannya sebagai jifah, bangkai. Yang kadang-kadang Rasulullah mengatakan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan betapa rendahnya dunia. Wa dunya yusama dunya li'annahu dani. Dunia dinamakan dunia karena dia dani, rendah. Adna syai. Qanibina a'azakumul qawm muslimin. Yang saya hormati. Berarti benar sekali ucapan Ibnu Atha, kalau ilmu dipakai untuk cari dunia, sungguh gila dia. Betapa mulianya ilmu yang kamu pakai sebagai alat, dan betapa rendahnya dunia yang kamu pakai untuk mengambilnya. Yang kamu ambil ilmu tadi untuk mengambil dunia. Qala rahimahullah, fama ashrafal wasilah wa ma akhassal mutawassal fihi. Betapa mulianya alat yang kamu pakai, tetapi betapa rendahnya apa yang kamu harapkan. Ini harapannya hanya dunia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berkata Sahnun, kana Ibnu Qasim qallama yu'rad lana illa wa huwa yaqul ittaqullah. Kata Sahnun menceritakan tentang gurunya bahwasanya Ibnu Qasim qallama yu'rad lana illa wa huwa yaqul. Sedikit sekali beliau bertemu kami kecuali dia berkata. Lalu berkatanya sering atau tidak sering? Sedikit sekali dia muncul di depan kami kecuali dia berkata. Artinya hampir-hampir sedikit sekali dia tidak ngomong gitu. Selalu bicara begitu. Setiap datang kepada kami menyampaikan ilmu mesti berbicara. Apa ucapannya yang sering diucapkan berulang-ulang? Ittaqullah fa inna qalila hadzal amr yani al-ilm ma taqullah katsir wa kathiruhu ma ghairi taqwa qalil. Ketahuilah bahwasanya hadzal amr, urusan ini, ilmu ini bersama ketakwaan pada Allah, kalau dia sedikit maka dia jadi banyak. Tetapi yang banyak dari ilmu ini bersama tidak takwa atau tidak memiliki takwa, maka dia qalil. Saya ulangi ucapan beliau rahimahullah, qalil hadzal amr yani al-ilm ma taqwallahi kathir, sedikit ilmu ini tetapi bersama taqwallah jadi besar, jadi banyak. Wa kathiruhu ma'adami taqwa, dan banyaknya ilmu ini tetapi tidak diiringi takwa, qalil. Berarti nilai kathir dan qalilnya bukan dari nilai berapa hafalannya, berapa jumlah yang sudah dipelajari, berapa kitab yang sudah lewat, tetapi ukurannya taqwallah, sedikit tapi bersama takwa banyak. Tetapi banyak tidak diiringi takwa, qalil, sedikit. Wa qala Yusuf ibn al-Hasan ibn al-Husain rahimahullah, sami'tu Dhannun al-Misri yaqul kana al-ulama yatawa'aduna bi thalath. Kata Yusuf ibn al-Husain, aku mendengar Dhannun al-Misri rahimahullah, beliau berkata, kana al-ulama'u, bahwasanya dulu para ulama, yatawa'aduna bi thalath, mereka saling wasiat mewasiati, saling nasihat menasehati dengan tiga perkara. Yaktub ba'duhum ila ba'd, sampai mereka saling surat menyurati dengan tiga nasihat. Yang pertama, man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki ketika dia sendirian, maka Allah akan memperbaiki ketika dia depan umum. Yang pertama. Yang kedua, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha Allahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, Allah akan perbaiki keadaan dia di depan manusia, hubungan dia dengan manusia. Wa man aslaha amra akhiratihi, dan siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah yang akan memperbaiki urusan dunianya. Fanifidina azakumullah, demikian. Dan beliau dan Nun al-Misri mengatasnamakan para ulama. Kanal ulama'u, dulu para ulama, artinya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sekian para ulama saling nasihat menasehati, saling berwasiat, saling memberikan risalah, surat, tulisan-tulisan yang berisi tiga nasihat. Pertama kalimatnya adalah man ahsana sariratahu, siapa yang memperbaiki sariratahu, kerahasiaan dirinya. Ketika dia di rumahnya sendiri, ketika dia tidak ada yang melihat, ketika dia dalam keadaan tidak ada yang memperhatikannya, apakah dia memperbaiki dirinya atau tidak? Atau makna yang tersembunyi adalah apa yang dalam hati? Man aslaha sariratahu, apa yang dalam hati yang diperbaiki, maka niscaya Allah akan memperbaiki alaniyatahu, Allah akan memperbaiki keadaan dia depan umum. Fanibina azakullah, artinya kayak para munafik itu tidak akan bisa berhasil. Manhaj munafik tidak akan bisa berhasil kalau di belakang kaum muslimin jelek, fasik, fajir, jahat dan seterusnya, tidak memiliki keikhlasan, dalam hatinya kotor, hitam, legam, dalam keadaan tidak punya keikhlasan. Tapi ketika di hadapan umum, sok alim, sok suci, sok baik dan seterusnya, kira-kira apakah akan berhasil? Qanibirina azakumullah, siapa yang sekarang menyanjung-nyanjung Abdullah bin Ubay bin Salul? Ada? Orang-orang sesat gak memuji dia? Apalagi kaum muslimin, kaum mukminin. Orang-orang yang menyimpang, ahlul ahwa, gak ada yang memuji Abdullah bin Ubay bin Salul al-munafiq. Dan juga yang bersamanya, orang-orang yang bersamanya dari para munafikin, siapa? Walaupun di depan bergaya seakan-akan seorang yang mukmin, idza laqukum qalu amanna, tetapi tetap saja tidak akan berhasil. Karena ini, siapa yang tidak memperbaiki apa yang merupakan kerahasiaan dirinya, Allah pun enggak akan memperbaiki keadaan dia di hadapan manusia. Subhanallah. Subhanallah. Allah tidak akan memperbaiki keadaannya di hadapan manusia. Artinya, la ta'rifannahum fi lahnil qaul. Niscaya pasti engkau akan tahu dengan ketergelinciran lidahnya. Qanibil nazakumullah. Munafik. Allah katakan kepada Nabi dengan berita, la ta'rifannahum fi lahnil qaul. Engkau akan tahu tentang mereka dari pembicaraan-pembicaraan lidahnya. Berpura-pura muslim, berpura-pura mukmin, berpura-pura dia adalah orang yang baik, masyaallah. Tetapi keceplosan, ngomong yang mengerikan, pasti kalah ntar lagi. Apa sih kekuatan mereka? Ini kok bukan pendukung? Oh, maksud saya guyon, saya gak serius. Mereka itu cuma bisa makan. Mereka itu maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka cuma bisa makan. Arghabu wutunan wa ajbanu indal liqa. Mereka adalah orang yang paling rakus dalam makan dan paling penakut dalam perang. Mereka itu begini, mereka itu begitu. Yang mendengar kaget. Karena dia mukmin, gak mungkin punya sesuatu di hatinya kebencian kepada Allah dan para sahabatnya. Maka mengingatkan, ittaqillah, apa yang kamu ucapkan? Dia mencabut ucapannya dan menyatakan, aku cuma main-main, aku cuma main-main. Qul inna a'udzu sampai dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Wallah, kata sahabat tadi, demi Allah akan aku laporkan ucapanmu kepada Rasulullah SAW. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu tentang mereka, para munafik-munafik tadi. Tahu fi lahnil qaul. Kalau dikerahasiaannya jelek, akan terbongkar kalau dia itu jelek. Walaupun berpura-pura dengan pakaian yang berangkap-rangkap, tetap akan terbongkar. Silahkan. Ini udah ucapan para ulama sejak dulu. Siapa yang tidak memperbaiki kerahasiaan dirinya, maka Allah enggak akan perbaiki di hadapan umum. Demikian pula kalau dia memperbaiki dirinya, apa yang merupakan rahasia dirinya, maka niscaya Allah akan perbaiki di hadapan umat. Ikhwan fillah, na'udzubillahi muslimin yang saya hormati. Dikatakan selanjutnya yang kedua, man aslaha ma bainahu wa baina rabbah. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, ibadahnya kepada Allah, salatnya, puasanya, zikirnya, mengingat Allah, keikhlasan hatinya, hubungan dengan Allah, hablun minallah. Siapa yang memperbaiki hablun minallah, hubungannya dengan Allah, maka niscaya Allah yang akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Disegani kawan dan lawan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kawannya dan musuhnya. Musuhnya segan kepadanya. Ini orang hebat. Ini orang betul-betul memiliki kewibawaan. Ini orang begini dan begitu. Mereka tahu memiliki satu kemuliaan yang tidak dimiliki orang yang lain. Khonibina azakumullah, sehingga mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana komentar-komentar Romawi dan Persia tentang para sahabat? Mereka geleng-geleng kepala. Kalian orang-orang yang seakan-akan tidak memiliki urusan harapan kecuali harapan akhirat. Kalian seakan-akan orang yang memiliki nyawa rangkap, pemberani-berani dalam medan tempur. Mereka betul-betul salut kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ikhwani fid din a'azzakumullah, demikian pula kekokohan akidah mereka, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, membuat musuh-musuhnya betul-betul menggelengkan kepala. Ini orang betul-betul kokoh dalam memegang prinsipnya. Itu menjadi mulia di hadapan musuh, apalagi di hadapan kaum muslimin. Khulurina azakumullah. Adapun mereka yang diiming-iming dengan harta, berubah ke kiri. Diiming-iming dari kanan, berubah ke kanan. Kamu mau ke sini, asal diberi ini, mau. Kira-kira apakah musuhnya memuliakan dia? Sama sekali tidak. Oh, ini gampang kalau ini. Ini gampang. Ini seperti anjing diberi tulang, selesai. Khulurina azakumullah, rendah di hadapan kawan dan lawan. Para munafik rendah di hadapan kawannya sendiri dan juga apalagi lawannya kaum muslimin, benci pada mereka. Khonibina azakumullah, perbuatan-perbuatan yang demikian adalah perbuatan-perbuatan nifaq yang tentunya suatu saat akan Allah bongkar. Tetapi nasihatkan di sini adalah agar kita selamat dari penyakit tersebut, memperbaiki apa yang merupakan kerahasiaan kita, niscaya Allah akan perbaikinya apa yang merupakan di hadapan manusia. Nasallahu taufiq wal afiyah. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi berikutnya باذنillah. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.